Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan pada kitab Syarhu Lum'atini I'tiqad, syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Adapun matannya karya Imam Muwafaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan penjelasan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Wa dalilu ala anna bi masyiatihi qaulu taala. Dan dalil bahwa kalam terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 143. Walamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuh. Tatkala Nabi Allah Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, tempat yang telah kami tentukan, dan diajak bicara oleh Rabb-nya. Allah berbicara, Rabb-nya berbicara dengannya, wa kallamahu rabbuh. Fataklim hasala ba'da maji'i Musa. Pembicaraan di sini terjadi setelah datangnya Nabiullah Musa di tempat yang telah Allah tentukan. Setelah itu barulah Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Fadalla 'ala annahu muta'alliqun bi masyiatihi ta'ala. Ini menunjukkan bahwa surat kalam itu berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara kapan Allah kehendaki, di mana Allah kehendaki, dengan siapa Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki. Al-mukhalifun li ahli sunnah fi kalamillahi ta'ala. Kelompok yang menyelisih ahli sunnah tentang kalamullah ta'ala. Khalafa ahli sunnah fi kalamillah ta'if. Menyelisih ahlu sunnah tentang kalamullah beberapa kelompok. Nadhkuru minhum ta'ifatain. Kita sebutkan di antara mereka dua kelompok menyelisih ahlu sunnah dalam sifat kalamullah. At-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama, al-jahmiyah, kelompok jahmiyah. Qalu laysal kalamu min sifatillah. Mereka katakan kalam bukanlah bagian dari sifat Allah. Wa innama huwa khalqun min makhluqatillah. Akan tapi kalam di antara makhluk, ciptaan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluquhullahu fil hawa. Allah menciptakannya di hawa, di udara, hawa. Aw fil mahall ladzi yusma' minhu, atau di sebuah tempat yang didengar darinya kalam. Allah menciptakannya di hawa atau di sebuah tempat yang terdengar darinya kalam tersebut. Wa idhafatu ila Allahi idhafatan makhluk. Penyandarannya kepada Allah, idhafatu ila Allah, idhafatu khalqin, penyandaran makhluk. Atau tasyrif, atau penyandaran untuk pemuliaan, bukan penyandaran sifat kepada yang disifati. Misalnya sama dengan naqatullah, untanya Allah, baitullah, rumahnya Allah. Naqatullah, baitullah, ini penyandaran makhluk kepada penciptanya untuk menunjukkan tasyrif pemuliaan makhluk tersebut, bukan menunjukkan bahwa naqah atau bait sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kata mereka. Di kalam katanya sama dengan disandarkannya naqatullah, baitullah, yaitu penyandaran makhluk kepada penciptanya untuk pemuliaan. Wa naruddu 'ala bima yani, kita bantah mereka dengan jawaban yang berikut ini. Yang pertama, innahu khilafu ijma'is salaf. Ucapan ini mengatakan kalam makhluk bukan sifat dari sifat Allah. Adapun disandarkan kepada Allah hanya sebatas penyandaran makhluk kepada penciptanya untuk memuliakan makhluk tersebut. Ini yang menyelisih ijma'nya salaf. Menyelisih ijma'nya salafus salih. Bantahan yang kedua, khilaful ma'kul. Pendapat ini menyelisihi yang sudah difahami secara logika. Ma'kul. Lian al-kalam sifatul mutakallim. Karena sudah difahami, ma'kul, bahwa namanya kalam itu sifat bagi orang yang berbicara. Sifat, kalam adalah sifat bagi yang berbicara. Walaysa syai'an qa'iman binafsih. Berbicara bukanlah sesuatu yang tegak sendiri. Munfasil 'anil mutakallim, terpisah dari yang berbicara. Ini namanya berbicara. Itu adalah sifat bagi yang berbicara. Dia bukanlah sesuatu zat yang tersendiri, tegak dengan sendirinya, terpisah dari yang berbicara. Ini bantahan yang kedua. Bahwasanya pendapat tersebut mengatakan al-kalam itu makhluk, bukan sifat, ini menyelisih ma'kul, sesuatu yang sudah dipahami dengan jelas. Bantahan yang ketiga, inna Musa sami'allaha yaqul, sesungguhnya Nabi Musa mendengar Allah menyatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, beribadahlah kepada aku. Wa muhalun an yaqula dzalika ahadun illallah subhanahu wa ta'ala. Dan mustahil, tidak mungkin mengucapkan hal itu seorang pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin makhluk misalnya mengucapkan ucapan tersebut. Yang mengucapkan itu adalah pasti Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalam itu sifat bagi mutakallim, bagi yang berbicara. Sifat dan bukan makhluk. Kalam Allah bukan makhluk. Sebagaimana zatullah bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Karena sifat mengikuti zatnya. Bukan sesuatu yang terpisah, tegak dengan sendirinya. Ini kelompok yang pertama, yang menyimpang menyelisih ahli sunnah dalam kalamullah, kelompoknya Jahmiyah. Mereka beranggapan Al-Quran bukan kalamullah, bukan sifat dari sifat Allah, akan tetapi makhluk yang Allah ciptakan. Atau ifadathaniya, kelompok yang kedua, Al-Ash'ariyah. Al-Ash'ariyah. Qalu kalamullah, kata mereka kalamullah, ma'nan qa'imun binafsih, makna yang tegak pada dirinya. La yata'allaqu bimasyiati, tidak berkaitan dengan kehendaknya. Tidak berkaitan dengan kehendaknya. Wahadil huruf wal aswatul masmu' makhluqah. Ada huruf-huruf, suara-suara yang dengar itu adalah makhluk. Litta'bir 'anil ma'na al-qa'im bi nafsillah, untuk mengungkapkan makna yang tegak pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang kedua. Ini kalam Allah adalah makna yang tegak pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, tidak berkaitan dengan masyiahnya. Ini seperti mengatakan qadim naw' wal ahad. Baik asalnya maupun kejadian-kejadian semuanya lama semuanya. Qadim. Tidak ada kaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun suara-suara huruf-huruf yang dengar itu sebatas untuk mengungkap itu makhluk untuk mengungkapkan makna yang tegak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Hujjah mereka di antaranya ada ucapan seorang penyair. Innamal kalam kalam la fil fuadi wa innama ju'ina lisanu 'alaihi dalila. Sesungguhnya kalam itu yang ada dalam hati, fuad. Adapun lisan dijadikan sebagai dalil tanda menunjukkan apa yang ada di hati. Mengungkapkan isi hatinya. Namun yang mereka jadikan hujjah ini adalah ucapan Nasrani, penyair Nasrani, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa naruddu 'ala bima kita bantah mereka tadi dengan jawaban yang berikut ini. Yang pertama, inna khilafu ijma' salaf. Ini menyelisihi ijma' salaf. Ijma' salaf, bahwa kalamullah bukan sebatas makna yang tegak pada diri Allah Subhanahu wa taala, namun mencakup huruf-huruf, suara-suara yang didengar, termasuk bagian dari kalamullah. Pendapat tersebut menyelisihi ijma'nya salaf. Yang kedua, khilaful adillah. Kalam tersebut menyelisihi dalil. Pendapat tersebut menyelisihi dalil. Li'anha tadullu ala anna kalamullah yusma' walis ila saut la yusma'ul ma'na al-qa'im bin nafs. Karena dalil-dalil menunjukkan bahwa kalam didengar. Nabi Allah Musa mendengar Allah berbicara. Nabi Allah Muhammad ketika Isra mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah wajibkan salat 5 waktu, kemudian Rasul minta diringankan. Rasul mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah didengar kecuali suara. Kecuali suara. Memiliki suara. Adapun sebatas makna yang ada pada jiwa itu tidak dengar. La yasma'ul ma'na al-qa'imu bin nafs. Kalau sebatas makna yang tegak pada jiwa itu tidak didengar. Ini jawaban yang kedua. Ucapan tersebut menyisihi dalil. Karena dalil menunjukkan bahwa kalamullah didengar. Dan yang didengar itu berarti memiliki suara. Karena kalau sebatas makna yang ada pada jiwa itu tidak terdengar. La yusma. Yang ketiga, khilaful ma'hud. Menyelisihi yang ma'ruf. Menyelisihi yang ma'ruf. Indal Arab. Ketika digunakan kalam, yang ma'ruf li'an al-kalam al-ma'hud huwa ma yantiqu bil mutakallim. Karena kalam yang diketahui, itu adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang berbicara. La ma'yudmiru fi nafsi, bukan yang disembunyikan dalam hati, dalam jiwanya. Yang kalam secara bahasa adalah yang diucapkan, memiliki suara, huruf-huruf. Bukan yang disembunyikan dalam hati. Kalau disembunyikan dalam hati berarti belum disebut kalam. Sebab dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya, Inna Allah tajawaza li an ummati ma haddathat bi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah mengampuni apa yang dibisikkan. Allah mengampuni pada umatku ini apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Bisik-bisik dalam jiwanya, hatinya, selama belum diamalkan, selama belum diucapkan. Hadis itu menunjukkan bahwa sebatas yang disembunyikan dalam hati itu belum disebut kalam. Nanti diucapkan baru dinamakan kalam. Ma lam ta'mal aw tatakallam. Ini bantahan yang ketiga. Mengatakan kalam dalam makna yang tegak pada jiwa, yang disembunyikan pada jiwa. Ini menyelisihi yang ma'hud, yang ma'ruf. Penggunaan kalam yang dalam Arab. Karena yang ma'ruf dalam Arab, penggunaan kalam itu adalah yang diucapkan. Adapun yang disembunyikan dalam jiwa, dalam hati itu bukan disebut kalam. Nah, ini dua kelompok yang menyimpang. Di antara kelompok yang menyimpang dalam kalamullah. Kemudian berikutnya, وَدَّيْعَ لَأَنَّهُ حُرُوفٌ. Dalil bahwa kalam itu memiliki huruf-huruf. Ada berkaitan dengan kehendak Allah. Demikian juga ada huruf-hurufnya. قَوْلُ تَعَالَى يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Nah, menunjukkan terusun dari huruf-huruf yang namanya kalam. Fa'in hadil kalimat hurufun wahai kalamullah. Kalimat-kalimat terdiri dari huruf-huruf. Dan itu adalah kalamullah. Wad-dailu ala anna bisawtin qalut, dalil bahwa kalamullah itu dengan suara. Huruf, ada juga suaranya. Qalu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Kami manggil Nabi Musa dari sebelah kanan, dari sebelah kanan Gunung Tur, dan kami dekatkan dia, beliau Nabi Musa AS, bermunajat dengan Allah, berbicara dengan Allah SWT. وَنِدَا وَالْمُنَاجَةِ لَا تَقْوِنْ لِبِسَوْتِ. Yang mana yang manggil, bermunajat, itu tidak terjadi kecuali dengan suara. Menunjukkan kalamullah, ada suaranya, ada huruf-hurufnya. Namun itu semuanya yang layak dengan kemuliaan Allah, tidak sama dengan sifatnya makhluk. Nah. Waro Abdullah bin Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam anqal. Dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Yakhshurullahu al-khalaiqa khalaiqa fa yunadihim bi sawtin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarab." Allah akan mengumpulkan makhluk-makhluk di hari kiamat kelak, dan Allah akan memanggil mereka dengan suara. Ini dengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Anal Malik anad Dayyan. Sayalah raja penguasa. Sayalah yang merintahkan yang lain menyembah kepada aku. Disembah oleh selainnya, oleh makhluknya. Allaqal Bukhari bi sighat tamrid. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan bentuk tamrid. Qala fil fath. Berkata Al-Hafidz dalam Fathul Bari. Wa akhraja al-musannif fil adab al-mufrad Ahmad Abu Ya'la fi musnadayhima wa dzakara lahu tariqain akharain. Hadits dikeluarkan oleh musannif Bukhari dalam adab al-mufrad, demikian juga Imam Ahmad dan Abu Ya'la dalam musnad keduanya, dan beliau juga menyebutkan dua jalan yang lainnya. Hasyiahnya di sini hadithun hasan. Hadith hasan. Sunan Bukhari dalam sahihnya dengan muallak pada dua tempat. Ya, pertama dengan sighah jazm, memastikan kebenarannya. Yang kedua dengan sighah tamril. Nah. Demikian juga Syekh Albani dalam Takhrij Sunnah mengatakan hadithun sahih. Nah. Wa kalamullah ta'ala qadimun naw. Hadithul ahad. Dan kalamullah subhanahu wa ta'ala jenisnya itu qadim, lama. Dari dulu Allah maha mampu untuk berbicara. Hadithul ahad, kejadian-kejadiannya itu baru. Itu berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. ومعنى قديم النوع معنى قديم النوع ان الله لم يزل ولا يزال متكلما. Yaitu bahwasanya Allah senantiasa mampu untuk berbicara, tidak ada awalnya, dari dulu, sejak dahulu. Nah, Allah maha mampu untuk berbicara. Laisal kalamu hadits min ba'da an lam yakun. Bukanlah kalam baru terjadi darinya yang setelah sebelumnya tidak bisa. Bukan berarti Allah dulunya tidak bisa berbicara kemudian mampu berbicara, tidak. Nah, dari segi taunya, jenisnya kalam itu kalam qadimnya. Allah senantiasa mampu untuk berbicara. Nah, beda dengan makhluk manusia misalnya. Awal dia lahir apa tidak bisa berbicara. Nah, selama kelamaan belajar sedikit demi sedikit akhirnya mampu berbicara. Adapun Allah senantiasa terus mampu untuk berbicara. Wa mana hadithul ahad. Mana hadithul ahad. an ahad kalamihi ayal kalamul muayyan, bahwasanya satu persatu dari kalamullah, kalam tertentu al-makhsus yang khusus, hadith ini baru terjadi sesuai dengan kehendaknya. Li'anna muta'allim masyiatih, karena berkaitan dengan kehendaknya. Mata syaata kalam, kapan Allah kehendaki Allah akan berbicara. Bima syaa kaifa syaa, dengan apa yang Allah kehendaki, bagaimana Allah kehendaki. Jadi nau'nya qadim, al-mu'ahadnya hadith. Qadimun nau'nya itu Allah senantiasa mampu untuk berbicara, tidak ada awalnya. Dari dulu Allah maha mampu berbicara. Al-muhadithul ahad, kejadian-kejadiannya, kalam tertentu khusus, itu hadithnya, itu berkaitan dengan kehendaknya. Kapan Allah kehendaki berbicara, Allah berbicara. Misalnya berbicara dengan Nabi Musa. Nah, sebelumnya Allah tidak berbicara dengan Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa datang ke tempat tersebut, barulah Allah ajak berbicara beliau. Nah, dengan di Wadil Muqaddas itu, nah, di lembah suci, di Gunung Tur. Nah, barulah Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nah, menunjukkan berkaitan dengan kehendaknya. Nah, surat kalam berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ini ya makna qadim nau hadithul ahad. Jenisnya itu qadimnya, itu Allah senantiasa mampu untuk berbicara, tidak ada awalnya. Dari dulu, nah, tidak ada permulaannya, Allah terus maha mampu berbicara. Adu hadithul ahad, yang kejadian-kejadiannya kalam khusus, ini berkaitan dengan kehendak Allah SWT. Jika Allah kehendaki berbicara, Allah berbicara. Jika Allah kehendaki tidak berbicara, tidak berbicara. Nah, berkaitan dengan kehendaknya. Ta'liq 'ala kalamil mu'allif fi fasl kalam. Ta'liq, penjelasan tentang kalam mu'allif dalam fasal kalamullah. Qaul, ucapan mu'allif, mutakallimun bi kalamin qadim. Allah berbicara dengan kalam yang dulu, yang lama. Yakni qadiman nau' hadits al-ahad, yaitu lama jenisnya namun kejadian-kejadiannya kalam tertentu, itu hadits enam. Berkaitan dengan kehendaknya. Hadith ini lawannya dari qadim. La yasru illa hadzal ma'na, tidak bisa kecuali dengan makna ini. Ala madhhabi ahli sunnah jamaah, sesuai dengan mazhab ahli sunnah jamaah, tidak bisa dimaknakan kecuali dengan makna ini. Qadim, yang qadim adalah nau'nya, adapun ahadnya hadith. Wa in kana dhahiru kalamihi innahu qadimun wal ahad, walaupun dhahir ucapan beliau kalam qadim nau'nya dan ahadnya. Kalau meyakini seperti ini, qadim nau' dan ahadnya seperti ucapannya Asy'ariyah, nah, qadimun wal ahad, sehingga kalam hanya makna qa'im bin nafs, nah, makna yang tegak pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala yang sembunyikan. Padahal yang benar qadimun nau' hadithul ahad. Qawlu, ucapan mu'alif, sami'a Musa min ghairi wasitah, Musa mendengar kalamullah tanpa perantara. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, aku milihmu maka dengarlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Qalu wasami'a Jibril, dan juga didengar oleh malaikat Jibril. Qala ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbi, katakanlah yang menurunkan Al-Qur'an adalah ruhul qudus, malaikat Jibril, dari Rabbmu. Malaikat Jibril mendengar dari Allah, kemudian malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qauluh, ucapan mu'alif, wa man adzina min malaikati wa rusulih, dan siapa yang Allah kehendaki dari malaikat dan para rasulnya untuk mendengarkan kalamullah. Amal malaikah fariquni isna'in, adapun para malaikat berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin rabbuna idza qada amran. Akan tapi Rabb kami jika memutuskan suatu perkara, menetapkan suatu urusan, sabbaha hamalatul arsy, maka bertasbih para malaikat pemikul arsy, pembawa arsy. Thumma yusabbihu ahlus sama' alladziina yalunhum, kemudian bertasbih para malaikat penduduk langit yang di yang setelah mereka, nah, di bawahnya arsy. Nah, karena arsy makhluk yang paling tinggi, nah, di bawahnya ada langit. Nah, di penduduk langit yang dekat dengan arsy, mereka juga ikut bertasbih. Nah, hatta bilagat tasbih ahli samai dunya, sampai tasbih tersebut didengar oleh para malaikat yang ada di langit dunia, langit yang paling bawah. Fa yaqulu alladhina yaluna hamalatal arsy, maka para malaikat yang di langit yang dekat dengan para malaikat pemikul arsy mengatakan kepada para malaikat pemikul arsy, madza qala rabb, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Fa yakhbirunahum, maka para malaikat pembawa arsy, pemikul arsy, mengkhabarkan kepada para malaikat yang di langit yang dekat dengan arsy. Al-hadith rawahu Muslim, hadith rawahu Muslim. Nah, dari hadith ini pula menunjukkan di antara para malaikat yang Allah izinkan juga mereka mendengar kalamullah langsung, firman Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma rusul, adapun para rasul yang Allah izinkan, Allah kehendaki mendengarkan kalamnya. Faqad thabata anna Allah kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al mi'raj. Telah thabit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Isra Mi'raj. Isra dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj yang dinaikkan ke langit. Qauluh, ucapan muallif, wa inna subhanahu yukallimul mu'minina yukallimuna, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan kaum mukminin, mereka pun berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu Allah lil jinn, Allah akan menyatakan kepada penghuni surga nanti di hari kiamat kelak, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, fayaqulun labbaika rabbana sa'daik, penghuni surga pun menyatakan labbaika rabbana sa'daik, nah, kami memenuhi panggilanmu, nah, siap membantumu, nah, siap ai sa'atu ta'atak, nah, siap membantu ketaatan kepadamu. Hadith muttafaqun alaih. Dari hadith ini menunjukkan bahwa Allah akan berbicara dengan penghuni surga, penghuni surga juga akan berbicara dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Qauluh, ucapan muallif, wa ya'dhanu lahum fayazuruna, Allah mengizinkan mereka sehingga mereka pun mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Al hadith li hadith Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadith Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna al-janna idza dakhalu fiha nazalu bi fadli amalihim." Sesungguhnya penghuni surga jika mereka masuk ke dalam surga, mereka menempati tempat sesuai dengan amalan-amalan mereka, sesuai dengan tingkatan amalannya. Walikulin darajatun mimma amilu. Masing-masing penghuni surga akan mendapatkan derajat sesuai dengan amalannya. Thumma yu'dhanu lahum fi miqdari yaumil jumu'ah min ayami dunya. Kemudian diizinkan bagi mereka sesuai ukuran hari Jumat dari hari-hari dunia. Nah, pada hari Jumat tersebut mereka fayazurun, mengunjungi Rabb mereka. Nah, di hari Jumat. Nah, seperti kadar hari Jumat di dunia. miqdar yaumil jum'ah min ayyamid dunya. Akan tapi al-hadith rawah ibn Majah wa Tirmidhi wa qala gharibun wa dha'aful Albani. Namun hadith ini riwayat ibn Majah Tirmidhi dan dikatakan menanti hadith asing, gharib dan dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga tidak bisa jadikan hujjah. Cukup dalam menetapkan sifat kalam bagi Allah dalil-dalil yang sahih. Kemudian qawlu sabda Rasulullah qala ibn Mas'ud ucapan Ali wa qala ibn Mas'ud idza takallam Allah bil wahyi sami'a sawtahu ahdus sama. Jika Allah berbicara dengan wahyu maka mendengar suara Allah penduduk langit, para malaikat di langit mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Sami'a sawtahu ahdus sama. Wa ruwiya dhalika 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan ucapan tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar Ibn Mas'udin lam ajidu bihadzal lafz. Athar Ibn Mas'ud, aku tidak mendapatinya dengan lafaz seperti ini. Wa dzakara Ibn Khuzaimah turuqah fi kitab at-tauhid bi alfadhin minha. Dan Ibn Khuzaimah menyebutkan jalan-jalannya dalam kitab tauhid dengan berapa lafaz, di antaranya sami'a ahlus samawati lis samawati salsalah. Penduduk langit mendengarkan ketika Allah berbicara, mendengarkan salsalahnya seperti suara besi jika digerakkan. Isatul hadir idha hurrik salsalah. Wa amal war mariu an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa min hadits Nawas bin Sam'an. Adapun yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu dari hadits sahabat Nawas bin Sam'an marfu'an, marfu'. Disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza arada Allah an yuhya bi amri takallama bil wahyi. Fa idza takallama akhadhat as-samawati minhu rajfa. Aqala ra'datan shadidah min khawfillah. Jika Allah ingin mewahyukan perintahnya, Allah berbicara dengan wahyu. Jika Allah berbicara, maka langit-langit goncang, rajfana, getar atau goncang karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza sami'a dhalika ahlus samawat sa'iku. Jika penduduk langit mendengarkan hal itu, mereka akan pingsan, sa'iku. Al-hadith rawi Ibn Khuzaimah wa Ibn Abi Hatim. Al-hasyiah sini muallik muhaqqiq hadithun sahih. Hadith sahih. Demikian juga dikuatkan Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Nam ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini berapa dalil yang dibawa oleh muallif dalam menetapkan sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sifat kalam. Wa sifat kalam dan antara sifat yang wajib kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang layak dengan kemuliaannya, tanpa merubah, tanpa membagaimanakan, tanpa mengingkari dan tanpa menyerupakan. Sifat kalam sifat yang sempurna sesuai dengan kehendaknya. Sifat kalam disertai dengan suara huruf, namun tidak sama dengan sifat makhluk. Masih ada kelanjutan penjelasan tentang kalamullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.